Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas penting ya akan larangan mempersaksikan seseorang ahlul kiblah dengan surga atau neraka. Enggak boleh kita mempersaksikan seseorang dengan surga atau neraka. Kita lihat Abu Rafi rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, meninggal. Enggak boleh kita, oh Abu Rafi ahlul jannah, dia pasti masuk surga. Enggak boleh. Ya, karena masuk surga, masuk neraka ini perkara gaib. Nah, begitupun ada sebaliknya, ada si fulan. Dia suka minuman keras, suka berjudi, suka berzina, gitu kan? Bahkan pas meninggal, pas lagi berzina, misalnya naudzubillah atau pas lagi minum khamr. Tidak boleh, dia muslim, tidak boleh kita merasa, oh dia penduduk jahanam, dia penduduk neraka, enggak boleh. Mempersaksikan surga dan neraka ini hanya hak Allah. Ya, tidak boleh mempersaksikan orang soleh dengan kepastian surga, tidak boleh pula mempersaksikan seorang pendosa dengan neraka. Ini keduanya perkara gaib. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan bahwa di zaman Rasul ada di antara mereka yang berjihad, ya, berjihad terbunuh. Nah, padahal dia berperang di medan perang, bagian paling depan. Ketika didapat oleh sahabat yang lain, mana fulan, kata Rasulullah. Fulan syahid. Syahid. Syahid berarti pasti dijamin surga gitu kan? Fulan mati syahid. Kata Rasulullah, enggak. Dia tidak mati syahid. Sesungguhnya dia berperang, ya, liukol at syuja'an. Hanya dibilang dia berperang hanya supaya dibilang pemberani. Jadi dia berperang tadi jihad loh, perkara besar ini. Ternyata dia melakukan jihad itu hanya supaya dibilang pemberani, tidak dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Akhirnya apa? Padahal mati dalam keadaan terburuk dalam medan perang, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah lah zahirnya ya, husnul khotimah. Tapi apa? Rasul ya tidak mempersaksikan dia dengan surga. Ya, barakallahu fikum. Begitupun juga dengan orang yang mati saat sedang berbuat dosa, ya, atau pendosa, tidak boleh mempersaksikan dengan neraka. Lalu apa yang dibolehkan? Hanya dibolehkan, misal ada orang soleh, kita kenal dengan kebaikannya, kesolehannya, meninggal. Yang dibolehkan adalah mengharapkan, ya, dia orang soleh, semoga dia termasuk ahli jannah, berharap, mendoakan. Ya kan? Tapi mempersaksikan dia penduduk jannah pasti masuk surga, ini yang gak boleh. Tapi kalau berharap mudah-mudahan dia dapat surga, ini yang diperbolehkan dan diizinkan syariat. Yang gak boleh apa? Mempersaksikan, memastikan dia dengan surga, ini gak boleh. Begitupun dengan penduduk neraka, apa? Pendosa, ya, tidak boleh mempersaksikan dia dengan penduduk neraka. Yang dibolehkan bagaimana? Yang dibolehkan hanyalah khawatir dia masuk neraka. Kalau khawatir kan bukan memastikan kan, hanya kekhawatiran karena dia sehari-harinya berbuat dosa, maksiat gitu kan, mati lagi su'ul khotimah lagi, khawatir nih si fulan masuk neraka. Bukan memastikan kan, hanya mengkhawatirkan. Tapi tetap berharap mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat dan ampunan. Barakallahu. Nah. Bahkan ada salah seorang sahabat meninggal. Ummul Ala dari kerabatnya, ya, ketika laki-laki sahabat ini meninggal, kata perempuan ini, "Ya Abu Sa'id, laqad akramakallahu wahai Abu Sa'id." Abu Sa'id ini yang lagi meninggal. "Laqad akramakallahu, sungguh Allah telah memuliakan engkau." Berarti memastikan Allah telah memuliakan engkau. Maka Rasul ditegur sama Rasul, "Wa may yudrika annallaha akramahu?" Siapa yang ngasih tahu ente? Siapa yang ngasih tahu kamu bahwa Allah telah memuliakan dia? Ya, ketika ini meninggal. Nah, wallahi demi Allah kata Rasulullah, inilah Rasulullah, saya Rasulullah. Demi Allah saya Rasulullah, ya. Wala adri ma yuf'al bi, saya enggak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Ya, Rasul sendiri enggak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, ini enggak boleh mempersaksikan dengan surga. Maka wanita tadi, la uzaki ahadan ba'da, saya berjanji tidak akan mempersaksikan seorang pun setelah ini. Ini terakhir. Nah, mungkin belum tahu hukumnya. Setelah tahu, saya tidak akan merekomendasi siapapun dengan surga. Namun kita boleh mempersaksikan dengan surga atau neraka kalau sudah ada dalil. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab ada dalilnya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya dipastikan masuk neraka. Maka kita boleh mempersaksikan Abu Lahab dan istrinya di neraka. Kenapa? Ada dalil. Nah, dalam hadis yang lain kata Rasul, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar, Utsman, Ali di surga. Maka kita boleh mempersaksikan mereka dengan surga. Kenapa? Sudah ada dalil. Di dalam ayat bahwa Fir'aun akan mendapatkan azab yang pedih di jahannam, di neraka. Maka kita boleh mempersaksikan Fir'aun di neraka. Dalam riwayat hadis Rasul mempersaksikan bahwa sendalnya Bilal ada di surga. Maka kita boleh mempersaksikan Bilal di surga. Kenapa? Ada dalil yang mempersaksikan Bilal di surga. Barakallahu fikum. Jadi kita hanya boleh mempersaksikan dengan surga ataupun neraka kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita mempersaksikan dengan surga, sekalipun dia orang yang soleh, sekalipun kita tidak boleh mempersaksikan dengan neraka, sekalipun dia orang pendosa. Tapi kita berharap kepada yang soleh dapat surga, dan khawatir kepada yang berbuat dosa dapat neraka. Nah, ini faedah yang sudah kita ambil pada pekan yang lalu. Masalah yang lain juga kita sudah mengambil tentang pelaku dosa besar, ya, tentang pelaku dosa yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Dia suka minum-minuman keras, suka berjudi, suka berzina. Ketika meninggal dia belum bertaubat, tapi dia muslim, atau ketika meninggal saat sedang melakukan perbuatan dosa, ya, maka ini, ya, kita tidak boleh menghukumi dia kafir. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menghukumi seseorang yang mati saat sedang berbuat dosa dengan kekafiran. Dia masih muslim, ya, dia masih muslim. Nah, hanya muslim naqisul iman, muslim yang kurang iman, melakukan perbuatan dosa. Lalu di akhirat bagaimana? Bolehkah kita menghukumi dia dengan neraka? Tidak. Tetapi apa? Mengembalikan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, ya, Allah akan ampuni dia sebanyak dosanya, seberapapun dosanya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Ya. Seperti dalam hadis disebutkan, seseorang mempunyai 99 catatan. 99 lembar catatan. Setiap catatan kejelekan itu sejauh mata memandang. Bayangkan, mata memandang kan jauh, tapi semuanya catatan kejelekan. Dan punya 99. Tapi dia hanya punya satu kebaikan, apa? La ilaha illallah. Meyakini dengan sebenar-benarnya, dengan hatinya, dengan ucapannya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, ya. Ditimbang dosa-dosa dia yang 99 catatan ditimbang di bibir apa? Di telinga timbangan, yang satunya kalimat la ilaha illallah. Ternyata malat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Diampuni. Siapa yang tahu kita? Ya kan? Nah, siapa tahu karena keikhlasan dia terhadap Allah, takutnya dia kepada Allah, akhirnya mengantarkan dia ke dalam surga. Dan kita enggak tahu orang soleh, tapi ternyata mempunyai kebanggaan, merendahkan orang lain. Oh, saya lebih soleh, saya lebih baik. Ternyata bisa jadi dia masuk neraka disebabkan kesombongan dia menganggap lebih baik daripada yang lain. Kita enggak tahu. Maka jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang yang berbuat dosa. Jangan pura kita melampaui batas kepada orang yang berbuat baik sampai-sampai mempersaksikan dengan surga. Kita enggak tahu. Barangkali dia berbuat demikian supaya dibilang soleh, supaya dibilang bertakwa. Kita enggak tahu. Hati manusia kan enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akidah Ahlus Sunnah kepada orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa tidak memastikan dengan neraka. Tetapi apa? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar dikembalikan urusannya kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab laki-laki ini. Allah akan azab orang ini. Tapi diazab kalau dia muslim, diazab dalam rangka membersihkan dosa. Ya. Jadi setelah dibersihkan dosanya, ya dibersihkan dosanya, suci, sudah dia sudah jadi arang, sudah mati, sudah melepuh segala macam, dia diberikan rahmat oleh Allah, diangkat, dimasukkan ke dalam sungai, utuh kembali seperti ya seperti sedia kala, baru masuk jannah. Jadi orang muslim masuk neraka itu ya untuk membersihkan dosa-dosa yang tidak dimaafkan, ya. Jadi mungkin di antara dosa yang dia kerjakan ada yang tidak dimaafkan oleh Allah sehingga menjadi sebab dia diazab di neraka. Tapi kalau sudah bersih dari dosanya, dicuci dari kotoran dosanya, diangkat dan dimasukkan ke dalam surga selama dia muslim. Tapi kalau dosa menyekutukan Allah, dosa nyembeli kepala kerbau dihanyutkan di laut, di sungai atau sesajen, di pohon, segala macam kesyirikan, ya. Ini dosa yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, barakallahu. Jadi dosa syirik tidak akan diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Akidah Ahlus Sunnah yang berikutnya. Akidah Ahlus Sunnah yang berikutnya, tabdi'u manintaqasa ahadan min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membid'ahkan, ya, membid'ahkan, menyesatkan orang-orang yang merendahkan seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akidah Ahlus Sunnah apa? Memuliakan para sahabat sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syariat. Memuliakan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlus Sunnah. Maka siapa yang merendahkan, menghina sahabat Nabi, maka dia layak untuk dikatakan sesat dan dibid'ahkan. Nah, jelas ya? Barakallahu fiik. Jadi kita diperintah akidah Ahlus Sunnah itu apa? Memuliakan para sahabat-sahabatnya. Maka siapa yang mengurangi, merendahkan, mencela sahabat, dia layak untuk dikatakan sesat dan menyimpang. Seperti orang-orang Rafidah. Orang Rafidah itu na'udzubillah, orang Syiah Rafidah, mereka mencela para sahabat. Bahkan bukan hanya mencela, mengkafirkan. Ya. Aisyah itu bin neraka. Ya, kata Imam Syiah, Aisyah finnar. Warijluha mu'allak. Ta'kulul jaif. Na'udzubillah, kata orang Syiah, Aisyah itu di neraka dengan kaki yang menggantung makan bangkai. Na'udzubillah. Aisyah istri Nabi, ya, yang meriwayatkan hadis sangat banyak, dikatakan oleh Syiah siapa? Penduduk neraka, kakinya menggantung dengan makan bangkai. Mereka mengatakan Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar, Ali fil jannah. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, Ali saja yang di surga. Padahal di hadis tadi sudah kita sampaikan apa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Semua khulafa ar-rasyidin ada di surga. Ini orang-orang siapa? Di neraka, ini di neraka. Bukan hanya merendahkan tapi apa? Mengkafirkan. Alhamdulillah. Maka para ulama mengatakan orang Syiah itu bukan Islam. Orang Syiah bukan Islam, tidak layak dipanggil Islam. Ya. Barakallahu menentang apa? Menentang hadis-hadis Rasul. Bahkan dengan beraninya dia mengatakan Jibril itu salah dalam menempatkan kerasulan. Jibril salah dalam menempatkan kerasulan, bukan kepada Muhammad tapi seharusnya kepada Ali. Nauzubillah. Jibril siapa yang mengutus? Allah. Menyalahkan Jibril sama saja sudah menyalahkan Allah. Nauzubillah. Nah, di Yaman ya, di Darul Hadis ya, masjid-masjid itu ya, masjid-masjid Ahlus Sunnah ada mushaf dikumpulkan, dikencingin, dibakar. Pantas enggak mereka dibilang muslim? Enggak pantas sama sekali dibilang muslim. Ini orang-orang Syiah ya. Nauzubillah. Jadi mereka dusta ketika kami mencintai Ahlul Bait, bukan ya. Kami mencintai Ahlul Bait, bukan. Mereka tidak cinta Ahlul Bait. Mereka hanya cinta kepada keturunannya saja. Hasan itu keturunan Rasul kan? Tapi tidak dimuliakan sama mereka. Kalau memang jujur mencinta Ahlul Bait akan mencinta semua keturunan Rasul. Tapi kenapa yang dicinta hanya Husain? Karena Husain itu menikahi wanita Persia. Yang mana wanita Persia ini apa? Wanita orang Syiah. Jadi mereka memuliakan Husain bukan karena Husain keturunan Rasul, tapi karena menikahi wanita Persia. Dia mereka tidak memuliakan Hasan, ya. Kenapa? Karena Hasan bukan menikahi wanita Persia, walaupun keturunan Rasul, tapi mereka mengagungkan Husain. Ya Jadal Husaini. Ketika marhabanan ya. Itu manggil-manggil Husain, ya. Ini dapatnya dari mana gitu? Ini kan kebiasaan orang Syiah. Ya. Marhaban, selamat datang. Ya. Marhaban ya Jadal Husaini, selamat datang wahai kakekku Husain. Ya. Ya Jadal Husain, wahai kakeknya Husain. Nah. Jadi seakan menganggap arwahnya datang kepada acara saat itu. Ini acara-acara yang tidak benar. Ya, marhabanan ini tidak dibenarkan. Orang sudah meninggal, sekalipun Rasul, ya sudah meninggal, tidak ada kaitannya lagi. Nah, hanya nikmat kubur atau azab kubur. Ini mengadopsi atau mengambil dari mana? Tidak tahu. Ini kan kebiasaan orang Syiah. Ya, kebiasaan orang Syiah. Maka Islam tidak mencontohkan yang seperti itu, marhabanan. Manggil-manggil arwah yang sudah meninggal. Nah. Qala man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah, siapa yang merendahkan seorang saja dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu, atau membenci salah seorang dari mereka karena kejadian, au dzakara masawihi, atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, kana mubtadi'an, maka dia seorang mubtadi, ahlul bid'ah, menyimpang lagi sesat. Ini siapa yang merendahkan atau membenci salah seorang dari sahabat Rasul, maka dia ahli bid'ah, menyimpang. Nah, ya. Padahal akidah ahlu sunnah itu apa? Memuliakan sahabat. Bahkan kapan dikatakan ahlu sunnah? Ketika dia berjalan di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Nah, disebutkan di awal-awal kitab sudah kita bahas bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasoro terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Diancam dengan neraka. Ya, kecuali satu. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ditanya, ya Rasulullah, siapa sih ahlu sunnah wal jamaah? Maka Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabil yaum. Ahlu sunnah wal jamaah adalah yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku hari ini. Maka kalau kita mau disebut ahlu sunnah, amalkan syariat Rasul, ya, amalkan jalannya Rasul dan para sahabatnya. Nah, jangan aku ahlu sunnah kalau yang diamalkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi ahlu sunnah itu siapa? Yang mengikuti jalan Rasul dan jalannya para sahabat. Maka kalau ada orang yang mencela sahabat, atau ada yang berjalan tetapi tidak sesuai dengan caranya para sahabat, dia bukan ahlus sunnah. Gimana? Kan banyak ini ngaku ahlus sunnah, ini ngaku ahlus sunnah, gitu kan? Dilihat prakteknya bagaimana, yang diamalkan bagaimana, sesuai dengan sunnah tidak? Sesuai yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya tidak? Kalau yang diajarkan, yang dia lakukan ibadahnya sehari-harinya sesuai dengan yang ada pada Rasul dan para sahabatnya, dia ahlu sunnah. Tapi kalau sebaliknya, ya, ngaku ahlu sunnah tapi yang dilakukan justru yang bertentangan dengan syariat, yang tidak ada contohnya dari Rasul dan para sahabatnya, apa pantas dibilang ahlu sunnah? Tidak pantas. Nah, ini kitab. Semua orang berhak mengaku ini ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Ini kitab, berhak untuk mengaku ini kitab saya, ini kitab saya, ini kitab saya. Di lapangan hakikatnya punya siapa kitab ini? Punya saya, berarti ini punya saya. Silakan semua orang ngaku ahlu sunnah. Tapi di lapangan siapa yang mencocoki jalannya Rasul dan para sahabat? Dialah ahlu sunnah. Sama seperti gampangnya tadi ini. Kita, ini kitab saya. Pak Udi, ini kitab saya. Ini kitab saya, ini kitab saya. Semuanya ngaku. Tapi hakikatnya kebenarannya milik siapa kitab ini? Milik saya, berarti ini milik saya. Kan gitu. Secara gampangnya. Supaya kita tidak tersamarkan, ini ngaku ahlu sunnah, ini juga ahlu sunnah, ini ahlu sunnah, ini ahlu sunnah. Ternyata kalau dilihat lapangannya menyelisih syariat Rasul, cocok tidak dibilang ahlu sunnah. Tidak pantas kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ya, hanya sebatas pengakuan saja, itu belum cukup. Sampai dia menunjukkan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Maka jelas apa kata Syekh, kata Imam Ahmad bin Hanbal di sini, siapa yang merendahkan mencela para sahabat, dia bukanlah ahlu sunnah, melainkan dia ahlu bid'ah yang menyimpang. Hatta yatarahama alaihim jami'an, sampai mereka memuliakan para sahabat semuanya. Yakunu qalbuhu lahum saliman, mereka menerima dengan hatinya sepenuhnya bahwa para sahabat adalah orang-orang terbaik umat ini. Kata Rasul, khair ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang hidup di zamanku. Lihat, para sahabat telah direkomendasi kebaikannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak pantas kita merendahkan, mencela para sahabat, apalagi mengkafirkan para sahabat. Hadza min usul ahli sunnah, ini akidah ahli sunnah, yaitu la yajuz intiqas ahadi min ashabi Muhammad, tidak boleh merendahkan atau mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala dzikru masawihim aw hadatsa minhum, dan tidak boleh ya menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat ya, atau karena sesuatu yang terjadi pada mereka, melainkan katakan apa, mujtahidun. Misal seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabat Rasul ya, bahkan anak kecil yang pertama kali masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ketika disembah, Ali disembah sama orang-orang Syiah. Lihat, bodohnya orang Syiah menyembah Ali, manusia disembah. Ali marah, enggak terima. Saya ini bukan siapa-siapa, saya manusia, hanya Allah yang berhak disembah. Maka Ali kumpulkan orang-orang Syiah yang menyembahnya, lalu dibakar. Di hadis kan disebutkan, tidak boleh menghukum dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Hanya Allah saja yang berhak menghukum dengan api. Ali saking marahnya membakar orang-orang Syiah. Keliru tidak dari sisi ini? Keliru. Tapi jangan sampai kita menjelek-jelekkan Ali. Ali salah, dia Ali menyimpang, kenapa? Melanggar hadis Rasul, kata Rasul jangan membakar dengan api. Hanya Allah saja yang berhak membakar dengan api. Berarti Ali begini begitu. Tidak boleh. Ini namanya mencela. Tetapi katakan, sekalipun beliau terjatuh ke dalam kesalahan, tetapi ijtihad. Atas dasar ijtihad. Bukan dasar hawa nafsu atau ya penyimpangan. Tapi atas dasar ijtihad. Misal, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ya, dari di masa perang Siffin dengan Fatimah, dengan Aisyah ya. Tidak boleh kita mencela, oh para sahabat saja berkelahi, para sahabat enggak boleh. Mereka berijtihad. Ya, mereka berijtihad. Ya, ketika Utsman terbunuh, Ali ya berpendapat untuk mencari pembunuh Utsman harus mengangkat khalifah terlebih dahulu. Harus mengangkat khalifah terlebih dahulu. Karena dengan diangkat khalifah perkaranya akan jadi lurus. Akan ada yang mengarahkan, gitu kan? Tapi kata Muawiyah, tidak, cari dulu, ya, cari dulu pembunuhnya, baru berbaiat mencari pemimpin khalifah yang baru. Akhirnya berselisih, ya. Ditambah ada yang penyusup dari orang-orang Khawarij, akhirnya terjadi, ya, pertempuran, pertumpahan darah di sisi di antara mereka. Nah, penyebabnya siapa? Penyusup dari orang-orang Khawarij. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan, oh mereka kan berperang begini begitu, tidak. Mereka beristihad. Yang satu beristihad, ngangkat khalifah dulu, baru cari pembunuhnya. Yang satu cari dulu pembunuhnya, baru ngangkat khalifah. Nah, tapi jangan sekali-kali kita mengatakan itu kesalahan mereka, tetapi istihad mereka. Istihad tujuannya kebaikan, tapi ternyata qadarullah masyafa'al terjatuh. Barakallahu fiik. Nah, qala man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah aw abghadahu bihadatsana minhu. Ya, tidak boleh merendahkan ataupun mencela seorang pun dari para sahabat. Walau sabata anna hadza sahabi waqa'a fi khata', la tadhkurhu wa la tantaqisu bihadzal hadats, bal qala hadza mustahid. Sekalipun benar di dalam hadis disebutkan, dalam riwayat disebutkan sahabat ini terjatuh ke dalam kesalahan, gitu kan? Tetapi jangan kau sebutkan kesalahannya dengan kejadian tersebut. Jangan kau merendahkan dia karena kejadian tersebut, tetapi katakan dia berijtihad. Orang yang berijtihad dapat dua pahala. Pahala ijtihad dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Kalau ternyata keliru, maka dia hanya mendapatkan pahala ijtihadnya saja. Ini adalah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yaitu memuliakan para sahabat dan tidak menyebutkan kejelekan mereka kecuali hanya mengatakan atas dasar ijtihad. Qala wa ma sabata anhu min al-akhta fa huwa ka qatrah fi bahr. Dan apa yang disebutkan dari kesalahan mereka itu tidak lebih hanya seperti tetesan air. Kesalahan yang ada pada sahabat itu seperti tetesan air yang jatuh di laut. Laut di mana airnya? Luar biasa banyak sekali kan. Tapi kesalahan sahabat itu seperti satu tetes air yang jatuh ke laut. Subhanallah. Nah. Ya'ni lamma yukhti khati'atan wa hasana min hasanati. Ini ketika dia terjatuh dibandingkan satu kesalahannya tadi dengan kebaikannya, maka seperti tetesan satu tetes air yang dijatuhkan ke lautan. Tamrotan yunfikuha afdol min jabal Uhud tunfikuha anta. Satu kurma yang dia infakkan, yang mereka sedekahkan lebih afdol daripada sedekah emas yang kau sedekah emasmu sebesar gunung Uhud. Ya, misal kita sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, besar, tinggi, gitu kan? Dengan sedekahnya sahabat satu butir kurma itu masih lebih afdol. Oh, sedekahnya sahabat yang hanya sebutir kurma dibandingkan sedekah kita yang emas sebesar gunung Uhud, maka enggak pantas sekali kita merasa besar merendahkan para sahabat. Qala yabdul muddan minasy-sya'ir aw nisfu mudd yati indallahi hadzal mudd afdal min jabal Uhud. Ya, satu genggam gandum atau satu genggam tepung yang mereka sedekahkan di sisi Allah lebih mulia daripada emas sebesar gunung Uhud yang engkau sedekahkan. Walau jamata jibalan min hadhihi nafaqat mata kun mithla mudda ahadin min ashabi Rasulillah. Sekalipun engkau kumpulkan semua sedekah dari gunung-gunung emas ini, ya. Ini gunung ada sedekah gunung emas, sedekah gunung emas. Engkau kumpulkan semuanya di sisi Allah tidak melebihi daripada segenggam sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Yakni yajibu an nahtarimahum, maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka dan mengagungkan mereka. Na'rif manzilatau, melihat kedudukan mereka para sahabat di sisi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau pokok-pokok Ahlussunnah, yaitu apa? Tidak merendahkan atau mencela para sahabat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab.